Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Al-hadithu at-tasi'u was-sab'un ba'da al-mi'atain. Hadis nomor 279 atau di buku terjemahan nomor 289, selisih 10 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها مؤرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. حديث tentang adab dalam masalah bertetangga, hukum seputar masalah bertetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang tetangga melarang tetangganya, janganlah seseorang melarang tetangganya untuk meletakkan kayu di temboknya. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk melarang. Berarti perintah, minus ketemu minus jadi plus. Beliau melarang orang untuk melarang. Jangan kalian larang tetangga yang mau meletakkan kayunya di tembok kalian. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ketika itu beliau menjadi waliyul amri fi dzalikal balad, menjadi pemimpin di sebuah daerah. Beliau perhatikan banyak di antara masyarakat menolak tetangganya untuk meletakkan kayu di temboknya. Fayaqulu, maka Abu Hurairah mengatakan, "Mali arakum anha mu'ridin." Kenapa kalian berpaling dari hadis ini? Tidak mau mentaati apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la armiyanna biha bain aktafikum. Demi Allah, kalau tetap kalian larang, nanti tak tancapkan di perut kalian. Kalau enggak boleh tetangga meletakkan kayunya di tembokmu, nanti saya letakkan kayunya di punggungmu, di pundakmu. Karena beliau seorang pemimpin, maka punya hak untuk memberikan paksaan. Hadis ini disebutkan oleh penulis setelah membahas tentang bab masalah asy-syuf'ah, bab tentang hak seseorang dalam syirkatul amlak, dalam syirkah atau kongsi masalah kepemilikan. Ada sebuah properti, dia milik beberapa orang, maka masing-masing pemilik punya hak syuf'ah. Sehingga ketika ada seorang pemilik ingin menjualnya, maka pertama kali yang harus ditawarkan adalah kawannya yang masih dalam satu kongsi kepemilikan properti tadi. Kongsi kepemilikan namanya apa tadi? Kongsi kepemilikan namanya syirkah amlak. Hak untuk mendapatkan tawaran pertama dan membatalkan jika ada pemilik menjual ke orang lain disebut dengan hak syuf'ah. Misalnya ABCD memiliki gedung ini, kemudian A mau menjualnya ke Z, terjadilah akad, maka B, C, D punya hak untuk membatalkan akad A dengan Z tanpa harus izin dulu kepada Z, sehingga nanti langsung dibayar, digantikan berapa duit yang mau bayarkan Z, sekian, ini tak ganti sekian. Nah, dia punya hak untuk membatalkan karena dia punya kedekatan dengan si A, dan hak seperti ini dilindungi oleh syariat yang diistilahkan dengan hak syuf'ah. Masih berkaitan dengan hak syuf'ah adalah seputar masalah hak bertetangga, di mana Nabi SAW memperhatikan bahasanya tetangga punya hak ketika dia mau meletakkan kayu di tembok tetangganya, tidak boleh dilarang. Ini menunjukkan bahasanya al-jar lahu hukukun, tetangga itu punya banyak hak yang wajib untuk diperhatikan. Bahkan sampai Jibril alaihi salatu wassalam mazala yusihi biljar, senantiasa memberikan nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan tetangganya, hatta dhanna annahu sayuwarrithuhu, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam menyangka kalau tetangga itu nanti akan mendapatkan warisan dari sebelahnya. Saking seringnya Jibril memberikan nasihat, bersikap baiklah dengan tetanggamu, ya, perhatikan hak-hak tetanggamu dan seterusnya. Karena tetangga punya hak yang lebih dibandingkan orang lain. Makanya kondisi masyarakat di mana dia tidak kenal tetangga, rumah selalu tutup, itu pun dilingkupi dengan benteng, pagernya tinggi-tinggi, tidak kenal antara satu dengan sebelahnya, sebagaimana layaknya kehidupan di kota-kota yang ya dia tidak punya komunitas selain komunitas di sekolah, komunitas di tempat kerja, kehidupannya akan sangat tidak nyaman. Tidak pernah melihat tetangganya, tidak pernah serawung dengan tetangganya. Walhamdulillah, kita di kampung di Jogja, ya, kota yang berhias kampung, walhamdulillah suasana ini tidak ada, ya. Karena kebahagiaan seseorang itu tidak hanya ketika dia berada di rumah, tapi ketika dia punya kebersamaan dengan lingkungan tetangganya. Karena itulah mereka punya kewajiban untuk bergaul dengan baik, memberikan interaksi yang terbaik kepada sesama tetangganya. Jangan sampai menimbulkan permusuhan dan perpecahan yang tidak beralasan karena agama antar sesama tetangga. Kemudian dalam hadis ini kita akan melihat pertimbangan para ulama tentang hukum melarang tetangga untuk meletakkan kayunya atau jemurannya di tetangganya. Ada orang mau buat jemuran, berarti dia butuh tali, ya, butuh kenur. Maka untuk masang tali jemuran harus nempel di tembok tetangganya. Boleh enggak seperti ini dilarang? Para ulama membaginya menjadi dua hukum. Yang pertama, jika pelarangan ini menyebabkan adanya dharar, menyebabkan adanya bahaya bagi tetangganya, maka melarang di sini hukumnya haram. Misal, ya, kalau saya enggak boleh meletakkan kayu saya di tetangga saya, atau tidak boleh menancapkan apapun di tembok tetangga saya, maka saya akan kesulitan untuk hidup. Karena saya enggak bisa menjemur pakaian saya, misalnya, atau saya tidak bisa, atau atap saya akan roboh, dan seterusnya. Sehingga saya punya kondisi darurat untuk meletakkan paku atau kayu di tetangga saya. Maka dalam kondisi seperti ini, saya punya kewajiban untuk minta izin, dan tetangga saya punya kewajiban untuk tidak melarang. Jadi ada kewajiban minta izin dan ada kewajiban tidak boleh melarang. Sehingga ketika saya minta izin, wajib auto yes. Pokoknya yes gitu saja. Tidak boleh ada pilihan yang lain. Enggak boleh harus pakai membayar, enggak boleh pakai yang lain. Sehingga wajib diizinkan. Ini berdasarkan sepakat ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Kemudian mereka berbeda pendapat. Jika tingkat kebutuhan untuk menaruh kayu tadi atau paku tadi hanya pada taraf hajat, tidak sampai darurat. Misalnya kalau saya enggak boleh, ya saya masih tetap bisa bertahan hidup, cuman kurang nyaman, kurang nyaman. Misalnya saya mau masang apa ini, loteng ya, untuk atau masang apa, untuk wadah banyu itu apa namanya, talang ya, saya mau masang talang. Masang talang, talang itu kan berarti melebihi dari batas batas dinding, kadang melebihi dari batas dinding atau melebihi dari batas genteng. Tapi talang ini kalau enggak nyanggah di tembok tetangga, nanti jebol. Sehingga mau tidak mau harus kerjasama dengan samping agar talang ini bisa bertahan. Berarti saya masang talang ini untuk hajat. Karena kalaupun enggak ada talang, rumah saya enggak kehujanan. Cuman bisa jadi temboknya gampang basah ketika hujan deras, sehingga tembok kalau sering basah jadinya jamur. Nah, kemudian boleh enggak tetangga saya menolak untuk dikasih tumpangan kayu agar talang saya bisa bertahan dengan baik? Ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahasanya tetangga dianjurkan untuk mengizinkan, tapi kalau dia menolak enggak boleh dipaksa. Karena tingkat kebutuhan saya naruh kayu belum sampai batas darurat, hanya sebatas hajat. Karena kebutuhan manusia itu kan dibagi menjadi dua ya, atau dibagi menjadi tiga. Ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Darurat itu kalau tidak dipenuhi, darurat itu kalau tidak dipenuhi, maka efek sampingnya sakit ke atas. Sakit, atau kalau enggak sakit, sekarat, kalau enggak sekarat mati. Atau kalau tidak, ada anggota badan yang rusak. Itu darurat. Contohnya apa, Pak? Misalnya, Anda enggak dipinjami kendaraan, disuruh jalan kaki sejauh 500 km. Maka pinjam kendaraan di situ, darurat. Meskipun dia ketika jalan bisa sejauh 500 km, tapi sampai ujung ada dua kemungkinan, kalau enggak sakit mati. Maka pinjam kendaraan dalam hal ini statusnya darurat. Ada yang hajiat. Hajiat itu efek sampingnya kalau enggak dipenuhi masih bisa bertahan, tidak sakit, cuman enggak nyaman. Misalnya kebelet ya. Kita mau masuk ke toilet A, dilarang oleh si A. Bapak cari saja toilet yang lain. Ya bisa saja, tapi jaraknya 5 kilo lagi dari sini. Ya perlu nahan gitu ya. Nanti kalau ngompol di kendaraan ya, ya keluar. Tapi ini tidak sampai menyebabkan sakit. Orang kalau nahan misalnya setengah jam sakit enggak? Eh? Misalnya demam atau masuk rumah sakit, tidak ya? Ya paling dia kesakitan ketika nahan, begitu dibuka, begitu dibuang, longgar ya. Ini namanya kebutuhan hajiat. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tahsiniat. Tahsiniat itu bahasa kita tersier. Enggak dipenuhi enggak ngefek. Cuman kalau dipenuhi semakin sempurna. Misalnya Anda membaca tanpa meja. Itu dipegangi saja. Bisa enggak dilakukan? Bisa, tapi kalau ada meja lebih nyaman. Maka adanya meja ketika membaca sifatnya tahsiniyat. Sehingga ketika Anda pinjam meja terus enggak dikasih, maka berarti Anda terhalang untuk mendapatkan kebutuhan yang sifatnya tahsiniyat. Bisa diulang tadi? Pertama apa? Daruriyat, kedua hajiyat, ketiga tahsiniyat. Tayyib. Kita butuh tetangga kita. Kalau tingkat kebutuhannya itu sampai daruriyat, maka tetangga enggak boleh nolak. Nolak dalam hal ini dosa. Kalau di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh naruh kayu. Tapi ini juga bisa kita lebarkan untuk kasus yang lain. Sehingga jika tetangga tidak mau bantu, maka dia berdosa. Ini namanya kebutuhan daruriyat. Contohnya, tetangga kebakaran. Kita dibangunin, "Pak, tolong Pak, saya kebakaran." "Wes kono tulungi dhewe." "Saya enggak mau bantu." "Kan ini bukan kewajiban saya." "Ya ini kewajiban kamu. Karena dalam kondisi ini tetangga dalam keadaan darurat, wajib untuk dibantu." Sehingga kalau dia kita diam saja, cuma nonton saja, enggak mau bantu, maka kita berdosa. Yang kedua, hajiat. Hajiat itu kebutuhan hajat. Kalau dia enggak bantu, tetangga ini mengalami kesulitan. Nah, ini ulama khilaf. Pendapat pertama mengatakan tetangga boleh nolak dan tidak boleh dipaksa. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Di antaranya adalah yang saya maksud jumhur, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i menurut pendapat yang masyhur, dan beberapa ulama yang lainnya. Dan mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi." Tidak halal seseorang mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya. Sehingga kalau yang bersangkutan belum merelakan, maka kita tidak boleh memaksanya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, jika tetangga butuh orang lain, butuh tetangganya, jika seseorang butuh tetangganya, ini enggak enak ya, jika tetangga butuh tetangga ya. Jika seseorang butuh tetangganya, namun tingkatan kebutuhannya pada taraf hajiat, bolehkah tetangga ini menolak? Apakah dia wajib untuk dipaksa? Pendapat kedua mengatakan tidak, atau pendapat kedua mengatakan dia boleh dipaksa dan tetangga ini tidak boleh menolak. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, pendapat Ishaq bin Rahuyah, dan pendapat beberapa ahli hadis bahwa diwajibkan bagi seseorang untuk membantu tetangganya ketika dalam kondisi hajiat. Karena itu tidak boleh menolak. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah menurut salah satu riwayat, dan pendapat Abu Hanifah menurut salah satu riwayat, serta pendapat Imam Syafi'i menurut Qaul Qadim. Qaul Qadim itu apa? Pendapat Imam Syafi'i yang lama. Pendapat Imam Syafi'i yang lama. Sebelum beliau pindah ke mana? Mesir. Atau ketika Imam Syafi'i masih berada di Baghdad. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang kedua ini yang lebih sesuai dengan dalil yang tadi kita baca. Sehingga insyaallah ini yang lebih kuat, dan ini juga didukung oleh sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diceritakan qadiyatun fi zamani Umar, ada peristiwa di zaman Umar, diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang sahih bahwasanya Ad-Dhahhak bin Khalifah pernah diminta oleh Muhammad bin Maslamah ayyasuqa khalijan lahu fayajrihi fi ardi Muhammad bin Maslamah famtana'a. Bahasanya Muhammad bin Maslamah meminta agar selokan, ya, ada selokan itu dialirkan ke tempatnya. Tapi untuk mengalirkan selokan ini harus melewati tanahnya Muhammad bin Maslamah. Dhahhak meminta tolong selokan itu dialirkan ke tempat saya, tapi harus melewati tanahnya Muhammad bin Maslamah. Fakallamahu famtana'a, ternyata Muhammad bin Maslamah enggak mau. Ya enggak bisa. Wah, ini nanti lewat tanah saya. Padahal yang butuh dia, si Dohak. Sementara yang kena efeknya saya. Karena dia harus lewat di tanah saya. Fakallama Umar fi dzalika fa'abaha. Kemudian Umar memberikan nasihat kepada Muhammad bin Maslamah, tapi Muhammad bin Maslamah tetap menolak. Qala, kemudian Umar mengatakan, wallahi la yumarranna bihi walau ala batnika. Demi Allah, pokoknya selokan ini harus tetap mengalir ke tanahnya Dohak, meskipun harus melewati perutnya Muhammad bin Maslamah. Dan tidak ada satupun orang yang membantah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau memutuskan hal ini, menunjukkan bahasanya ini adalah keputusan Amirul Mukminin yang disetujui oleh para sahabat yang lain. Kalau enggak mau dialirkan, nanti tak alirkan ke perutmu. Dan model seperti ini gaya paksaan orang di masa silam atau para pemimpin di masa silam dalam rangka untuk memberikan kebijakan agar kehidupan bisa berjalan dengan normal antara seseorang dengan tetangganya. Makanya seperti ini tidak perlu, pemerintah tidak harus menghargai milik seseorang ketika itu dibutuhkan oleh masyarakat umum. Yang saya maksud seperti ini, bahwa pada asalnya jual beli itu harus an taradin, saling ridho. Namun ada satu kondisi di mana orang itu boleh melakukan jual beli dengan cara paksa, terutama pada saat menyangkut kemaslahatan masyarakat. Pemerintah mau membuat pelebaran jalan atau flyover, mau tidak mau harus makan tanah orang lain. Kalau di masa silam, zaman Soeharto katanya ya, pembangunan paling besar terjadi, tol berdiri di mana-mana, akan melewati banyak tanah masyarakat. Begitu melewati tanah-tanah mereka, langsung dibuat kebijakan berdasarkan appraisal, harga tanah di sini sekian, sekian, sekian, sekian. Semua yang dilewati, lewati saja, minta kepada yang bersangkutan ambil duitnya di pengadilan. Gak pakai nawar, Pak. Sehingga gak perlu pakai calo gitu ya. Lewati saja, nanti minta duitnya diambil di pengadilan. Ini contoh di masa silam. Karena ini untuk kemaslahatan umum, dan maslahatul ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Maslahat umum lebih didahulukan dibandingkan maslahat khusus. Sehingga kalau ada maslahat umum, maka membolehkan dilakukannya paksaan. Maka tidak perlu sengketa panjang dari pengadilan ke pengadilan. Pemerintah bisa kalah gara-gara tuntutan pribadi. Ini aneh ya, keanehan di tempat kita. Bandara enggak jadi-jadi karena sengketa panjang lama sekali. Flyover enggak dibuka-buka gara-gara masih ada tanah yang sengketa. Boleh ditabrak saja, nanti silakan duitnya diambil di pengadilan. Ada kerjasama antara pihak pengadilan dengan negara. Kalau pengadilan berpihak kepada siapa yang bayar, wah ini berbahaya. Sampai pun negara bisa dikalahkan ketika sang hakim lebih berpihak kepada siapa yang menguntungkan. Dan itulah keajaiban hukum di negara kita, ya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana caranya untuk bisa menasihati mereka, karena mereka adalah ahli hukum yang kebal hukum syariat. Dan berdoalah kepada Allah agar tidak berurusan dengan mereka sampai mati. Semoga tidak dipertemukan dengan mereka sampai mati. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, sudah, kalau sudah bersinggungan dengan yang namanya pengadilan dan turunannya, itu bukan cuma habis duit ya. Itu musibah dunia akhirat. Kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, babul ghasbi, bab tentang masalah ghasab. Ghasab secara bahasa ghasaba yaghsibu maknanya akhadhahu bizulmin, mengambil dengan cara yang zalim. Dan secara istilah artinya adalah al-istila'u ala mali ghairihi bighairi haqqin, menguasai harta orang lain tanpa hak. Menguasai harta orang lain tanpa hak. Dan ini kezaliman berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Karena setiap tindakan kezaliman hukumnya dilarang. Nabi SAW mengatakan, inna amwalakum wa a'radakum alaikum haram, sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian adalah sesuatu yang haram untuk dilanggar. Karena itu ketika ada orang yang melanggar hak orang lain, melanggar kehormatan orang lain, kalaupun dia menang di dunia, tapi perlu diingat Allah tidak pernah melupakannya, sehingga akan diselesaikan di akhirat. Hadis dalam bab ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Perlu diperhatikan bahasanya kitab Umdatul Ahkam hanya berisi hadis riwayat Bukhari Muslim. Meskipun di bab ini ada banyak hadis yang lain, tapi karena tidak ada dalam Bukhari Muslim ya tidak disebutkan oleh penulis. Sehingga misalnya bab tentang masalah tadi ya, wajibnya menghargai tetangga, dalam hadis yang lain banyak sekali, tapi penulis hanya menyebutkan yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhalama qida shibrin minal ardi tuwiqa min sab'i aradin." Siapa yang mendzalimi orang lain, qida shibrin, sebanyak satu jengkal tanah, tuwiqa atau tawwaqahu min sab'ina min sab'i aradin, maka nanti akan dikalungkan kelak di hari kiamat, dia akan dikalungkan tanah itu sampai ke 7 lapis tanah. Karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan 7 lapis, sebagaimana langit. Langit itu punya 7 lapis. Allah berfirman gimana? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 langit tibaqa, yang saling bersusun. Berarti langit, di atasnya lagi ada langit, ada langit lagi, sampai 7 langit. Terus seperti apa Pak bangunannya? Wallahu a'lam. Manusia belum sampai ke langit dunia. Langit dunia saja dia enggak bisa nyampe, apalagi ke langit yang kedua. Kalau mau ke langit dunia, langit kedua, ketiga dan seterusnya, mati dulu ya. Mati dulu dan mati dalam kondisi mukmin, nah itu bisa ke langit satu sampai langit yang ketujuh. Kalau dalam kondisi hidup, orang tidak bisa menembus ke langit dunia. Karena itu upaya yang dilakukan oleh orang, mereka menggunakan satelit ya, bukan satelit, roket, kemudian dikirim ke luar angkasa, itu belum sampai nembus langit. Wallahu a'lam. Di lingkungan atmosfer seperti apa, apakah sampai di ionosfer atau tidak, kita tidak tahu. Intinya pokoknya belum sampai nembus langit. Dan bumi diciptakan oleh Allah dengan kondisi yang semisal dengan langit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hadid ya, alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah yang menciptakan langit dengan 7 lapis, wa minal ardi mithlahun, dan Allah menciptakan bumi semisal dengan itu. Semisal dengan langit ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semisal dalam volume, bumi itu besarnya seperti langit. Kemungkinan yang kedua, bumi itu jumlahnya seperti langit, yaitu 7 lapis. Kemungkinan yang pertama enggak mungkin, karena bumi dengan langit gede mana? Gede langit. Sehingga kalau bumi sebesar langit, maka bumi tidak dilingkupi oleh langit. Yang kedua, inilah kemungkinan yang lebih mendekati. Allah menyebut dan Allah menciptakan bumi sebagaimana langit, berarti sebagaimana dalam lapisannya. Karena itu kalau ada langit yang berjumlah 7 lapis, berarti bumi juga berjumlah 7 lapis. Cuman menurut ahli geologi, bumi itu ada 5 lapis. Saya enggak tahu penelitian mereka apakah sudah sampai ke inti bumi atau tidak. Intinya kita mengimani apa yang Allah sabdakan dalam Al-Quran sebagaimana teks ayat. Dikalungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bumi sampai 7 lapis. Wah, apa nanti kuat pak? Ya wallahu a'lam. Tapi jangankan hukuman seperti ini, panasnya neraka yang sedemikian, fisik manusia kuat untuk menahannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kondisi fisiknya berbeda, tidak sebagaimana ketika di dunia. Kita kalau kesentuh api yang suhunya sekian ribu derajat Celcius, las itu berapa? 3000-an ya. Las yang api biru bisa 3000. Itu kalau kita kesentuh, kuat enggak? Tidak kuat. Ketika tidak kuat, misalnya api dengan suhu seperti las segede masjid ini, orang dicemplungkan itu 2 detik mati pak, 3 detik mati. Lah kalau hanya hitungan detik mati, berarti merasakan sakit nggak? Ya selama sekian detik itu saja. Neraka dibuat oleh Allah, penghuninya gak mati-mati, sehingga mati ramati, urip raurip ya. Kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan penciptaan yang berbeda. Sehingga mereka begitu rusak diganti lagi, rusak diganti lagi sesuai yang Allah kehendaki. Maka kalau seperti itu mereka bisa bertahan, berarti kalau dikalungkan dengan bumi sebanyak 7 lapis, Allah juga kuasa untuk membuat mereka bisa menahannya. Sehingga mereka keberatan tapi tidak sampai ambruk sesuai yang Allah kehendaki. Kemudian kita akan membaca beberapa kesimpulan dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan haramnya melakukan ghasab tidak hanya tanah tapi termasuk yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tanah ini bukan dalam rangka untuk membatasi objek tanah saja. Juga berlaku bagi yang lain. Dan beliau menyebutkan qadra shibrin, sebanyak 1 jengkal. Bukan berarti kalau kurang dari 1 jengkal boleh. Karena sejengkal tanah itu ya di tempat kita ya hanya cukup untuk tembok saja. Tembok itu lebarnya berapa? Kurang lebih 1 jengkal ya, atau 1/2 jengkal. Artinya sedikit pun hanya untuk menempatkan tembok saja enggak boleh. Kemudian yang kedua, bahwa hukum asalnya siapa yang memiliki tanah maka dia memiliki apa yang ada di bawahnya dan apa yang ada di atasnya. Karena itu kalau si A punya tanah maka seluruh yang ada di bawah tanah ini milik dia, dan seluruh yang ada di atas tanahnya juga punya dia. Sehingga orang tidak boleh mendirikan bangunan yang menutupi atas tanah orang lain. Dia dirikan bangunan lantai 7. Setelah itu melebar ke kanan dan ke kiri sejarah 100 meter. Boleh kayak gitu? Enggak boleh. Karena itu di luar tanah dia. Karena itu dia tidak boleh membuat lubang atau terowongan di dalam tanah orang lain. Dan jika itu dilakukan, maka itu melanggar hak orang lain. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang hukum asal kepemilikan barang yang tidak bertuan. Al-malu idza ta'adzara ma'rifatu malikihi. Ketika ada harta yang tidak bisa diketahui siapa pemiliknya, surrifa fi maslahil muslimin inda jamahir ulama. Maka dia boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin menurut jumhur ulama. Fa idza kana biyadil insani ghasubun aw awari aw wada'i aw ruhun qad ya'isa min ma'rifati ashabiha fa innahu yatasaddaqu biha anhum. Kalau ada orang yang pernah ghasab hartanya orang lain, atau pernah mencuri harta orang lain, atau titipan milik orang lain, atau barang gadai, tapi tidak diketahui siapa pemiliknya karena sudah saking lamanya, maka barang ini disedekahkan atas nama pemilik, atau digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, atau diserahkan kepada orang yang adil sehingga bisa digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena hukum asalnya dia ini bukan hartanya, barang ini bukan hartanya, maka harus dikembalikan kepada kaum muslimin. Baik, di sini ada keterangan dari Ibnu Qudamah. Boleh enggak jualan di trotoar atau di tempat-tempat umum yang di situ milik bersama? Fasum, milik bersama, boleh enggak jualan di situ? Ya. Di sini ada pedagang kaki tujuh. Adanya yang pedagang kaki dua ya. Kita akan membaca. Qala fil mughni, Ibnu Qudamah mengatakan, wa ma kana fi syawari'i war rahabat bainal imran falaysa li ahadin ihya'uhu sawa'un kana wasi'an aw dayyiqan wa sawa'un dayyaqa 'alan nasi bidzalika aw lam yatadayyaq aw lam yudayyiq li'anna dhalika yashtariku fihi al-muslimun wa tata'allaku bihi maslahatahum. Paham? Ibnu Qudamah mengatakan tanah atau pekarangan atau jalanan yang ada di perkotaan, yang ada di tempat umum, maka itu bukan milik seorang pun, sehingga mereka tidak punya hak, individu tidak punya hak untuk mengelolanya, baik tempat itu luas maupun sempit. Karena ini milik bersama kaum muslimin, sehingga hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Seperti masjid, seperti masjid, sehingga tidak boleh dimiliki dan dikuasai pribadi, tapi boleh dimanfaatkan untuk bersama, dimanfaatkan untuk umum kaum muslimin. Lalu beliau mengatakan, wa yajuzul irtifaqu bil qu'udi fil wasi'i min dhalika lil bai'i wasyira' ala wajhin la yadhiqu ala ahadin. Dan boleh untuk duduk di situ, menggelar dagangan di tempat yang luas untuk melakukan jual beli, dengan syarat tidak mengganggu dan menyempitkan seorang pun. Wala yadurru bil marah, dan tidak mengganggu orang yang lewat. Boleh jualan di tempat-tempat umum, di tempat yang luas, di jalanan, dengan syarat tidak membuat sempit orang lain, tidak ganggu orang lain, dan tidak ganggu para pengguna jalan. Litifaqi ahlil amsari fi jami'il a'sar ala iqrarin nasi ala dhalika min ghairi inkarin. Lalu alasan beliau adalah alasan urf. Alasannya karena hampir semua daerah di sepanjang waktu, berarti dari dulu sampai sekarang yang disaksikan oleh Ibnu Qudamah, masyarakat itu ikrar membolehkan yang semacam ini tanpa ada pengingkaran. Ini diperbolehkan tanpa ada pengingkaran. Berarti ini hal yang biasa di antara mereka dari dulu sampai sekarang. Dan situasi seperti ini banyak terjadi di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, sekitar masjid. Ya. Para pedagang yang menjual dagangannya pakai gerobak, ya. Ada tulisannya apa? Ada tulisannya apa? Dulu sempat viral, ya. Kenapa saya harus takut kaya padahal saya adalah hamba Zat yang Maha? Kenapa saya harus takut miskin padahal saya adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya? Jadi ini diperbolehkan karena sejak dulu ini sudah terjadi dan enggak ada yang mengingkari. Artinya sepakat kaum muslimin enggak masalah. Wali annahu irtifaqun bimubahin min ghairi idrarin fala yumna. Dan ini adalah penggunaan untuk sesuatu yang mubah tanpa membahayakan orang lain. Karena itu tidak boleh dilarang. Kal ijtiaz sebagaimana orang yang lewat. Orang yang lewat ini juga menggunakan fasilitas umum. Nah, karena kita menggunakan bareng-bareng selama tidak ganggu yang lain, hukumnya boleh. Tapi kalau ganggu, ada 1000 moge lewat di jalur umum sehingga membuat banyak orang enggak bisa lewat dengan baik. Dan mereka berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. Mas, mau pamer tok ya. Nutupi jalan kemana-mana. Maka yang ini ganggu. Meskipun hanya lewat, ganggu. Intinya, menggunakan fasilitas umum selama tidak ganggu, hukumnya boleh. Walhamdulillah. Sehingga ini memberikan jawaban, boleh enggak parkir di tempat umum? Dan itu tidak ganggu. Jawabannya, insya Allah tidak masalah. Boleh ya. Misalnya Anda parkir di, bukan di parkiran masjid, ini tanah orang, ya. Sebelah utara masjid ini tanah orang. Tapi parkir di situ, yang punya diam saja, ya, gak tahu batinnya kayak apa. Dan dia gak ada komentar, ya, selama gak ganggu, silahkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Karena waktunya sudah tinggal sedikit, mungkin pertanyaannya dibatasi ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Sesi berikutnya kami buka tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung atau bisa melalui kertas. Kalau belum ada pertanyaan sudah masuk saat kita angkat dari penanya Radio Muslim. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya mencairkan BPJS ketenagakerjaan? Apakah boleh uang tersebut kami gunakan sepenuhnya? Karena hanya itu tabungan satu-satunya untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian insya Allah akan saya gunakan untuk modal usaha. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Nah, pencairan BPJS atau asuransi ketenagakerjaan ketika dicairkan, maka kita hanya boleh menerima senilai yang pernah disetorkan dan pernah dibayarkan sebagai premi. Lebih dari itu dilarang. Hanya boleh diterima senilai yang pernah dibayarkan. Tidak boleh lebih dari yang dibayarkan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan kedua. Ya, silakan kita angkat pertanyaan dari jamaah. Menyewakan lapak di pasar yang hanya buka hari Ahad, apakah dibolehkan seperti Sunmor UGM? Uang masuk ke kas pedagang untuk kepentingan pedagang. Nah, tempat umum tidak boleh disewakan. Berarti kalau seperti itu dia menguasai, itu gosok. Nah, tanah umum dikapling-kapling-kapling, siapa yang mau nempati ini sewa saya. Kamu preman. Kayak gini, preman. Loh, siapa yang pertama kali dapatkan dia yang paling berhak, betul. Tapi ganti minggu, ganti Ahad, maka siapa yang duluan ganti orang. Sehingga tidak boleh jalan Sunmor itu kan tempat umum ya. Mungkin nanti cocoknya kajian kayak gini pas Ahad pagi di Maskam ya. Corongnya ditaruh di luar. Ada, saya mendapatkan info seperti ini udah lama ya. Masa lapak disewakan padahal itu bukan miliknya. Dia memang pertama kali sudah dagang di situ lama ya, datang sebelum subuh. Ya, yang mau buka lapak kan datangnya sebelum subuh ya. Jam 3 itu sudah buka. Ini perjuangan buka lapak di Sanmor ya. Jam 3 bangun bukan tahajud tapi buka lapak. Kemudian setelah itu dia jadi penguasanya. Terus dagang di situ. Bosen, Pak. Nah, ketika bosen mau digantikan orang lain, dijual. Ini hukumnya haram dan uang yang didapatkan jelas uang yang haram, bukan haknya. Karena ini tempat umum dan tempat umum semua punya peluang yang sama. Sehingga kalau dia pergi, ya selanjutnya siapapun yang ingin menduduki di situ rebutan sesuai dengan koridor yang berlaku. Makanya dalam kondisi seperti ini yang paling berhak untuk mengatur adalah pemerintah. Nanti pemerintah dia bisa membuat kebijakan. Sini sudah dikapling dan siapa yang mau menempati biar nanti tidak terjadi apa sengketa, maka kebijakan yang bisa dilakukan adalah bayar ya. Itu lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang di depan nanya. Ya, silakan. Ya, baju biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jual beli emas secara online hukumnya haram dan batal ya transaksinya. Namun kalau dilakukan sebelum tahu, ini ada kaidah transaksi yang dilakukan saling ridho yang dilarang oleh syariat seperti jual beli rokok, jual beli khamr, itu dilakukan saling ridho dan dilakukan sebelum tahu, dilakukan sebelum tahu, maka penghasilannya boleh dimiliki. Tapi setelah tahu penghasilannya tidak boleh dimiliki. Terus bagaimana terjadi jika sudah terjadi seperti itu? Tahunya di akhir 2017 dan baru berubah di awal 2018. Berarti ada selisih sekian bulan ya. Akhir 2017 berarti sejak September. Awal 2018 sejak Maret. Nah, berarti selisihnya 7 bulan atau 6 bulan. Maka penghasilan selama 6 bulan itu dilacak ulang. Kemarin pembelinya siapa saja? Kemudian minta dikembalikan. Atau Anda lakukan transaksi ulang. Datang ke rumahnya, ini duitnya saya kembalikan, mana perhiasannya? Sekarang kita akad ulang. Nah, seperti itu silakan. Boleh. Nah selanjutnya penghasilannya jadi halal. Karena dia batal disebabkan larangan syariat, sehingga uangnya dikembalikan, barang dikembalikan. Kemudian yang kedua tentang menjual perhiasan campuran. Palladium atau platinum dicampur dengan emas. Ini kan bentuknya alloy ya. Logam dengan logam jadi alloy. Alloy ini dia tidak bercampur sempurna, tapi sifatnya melapisi atau atau dia disatukan. Ya. Nah seperti ini melihat berapa persen emas dan peraknya. Untuk mengukur dia dominan dan tidak, para ulama memberikan batasan 30%. Sepertiga. Karena sepertiga itu disebut oleh Nabi wasulutsu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu sudah banyak. Wasulutsu kathir. Karena itu kalau emas dan peraknya lebih dari sepertiga, emas dan peraknya lebih dari sepertiga, maka dia tidak boleh ditransaksikan secara online. Berarti dia dihukumi emas atau perak. Tapi kalau emas atau peraknya kurang dari sepertiga, hukumnya diperbolehkan. Karena itu kalau campurannya dominan, maka dia dihukumi sebagaimana campurannya. Palladium atau platinum itu bukan emas atau perak. Nanti kalau dicampur dengan emas, nanti jadi emas putih ya. Jadi emas putih. Nah, yang pernah saya baca itu cuma 5-10% emas dikasih palladium atau platinum 5-10%, nanti jadinya emas putih. Sehingga bahan dasarnya tetap emas. Kalau seperti ini enggak boleh dijual secara online dan tidak boleh dipakai oleh lelaki. Tapi kalau dominannya adalah platinum atau palladium, maka boleh dijual secara online. Wallahu a'lam. 30% tadi. Sudah disedekahkan. Alhamdulillah. Baik. Urusan sudah selesai ya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Kita jawab pertanyaan dari Bas FM, Ustaz. Di Radio Bas FM salah 3 pertanyaannya dari Umukila di Bawen. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetangga sekaligus saudara ipar saya punya pohon buah, tapi hampir 2/3 dahan dan buah masuk ke pekarangan kami. Hasil buah selalu dijual ratusan ribu sampai jutaan, termasuk buah-buah yang masuk ke pekarangan kami. Dia orangnya keras, jadi demi menghindari konflik, suami saya membiarkan saja. Bagaimana menyikapi hal ini? Silakan, Ustaz. Nah, buah apa ini, Pak? Beduren, kan, Ustaz? Oh ya, baik. Buahnya harganya bisa sampai jutaan ya, masuk ke tempat pekarangan orang lain. Kita punya kaidah seperti ini ya, bahwasanya harta dan turunan dari harta itu milik pemilik harta. Al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunannya milik pemilik harta. Berarti kalau saya punya pohon, buah ini turunan dari pohon. Karena buah ini enggak bakalan ada tanpa pohon. Tapi kalau pohon bisa ada tanpa buah. Betul ya? Baik. Sehingga buahnya adalah turunan dari pohon. Karena itu buahnya ini milik siapa? Milik pemilik pohon. Tayyib. Sekarang kalau ada harta orang lain berada di tempat orang lain. Harta orang lain, harta seseorang berada di tempat orang lain. Harta seseorang berada di tempat tetangganya. Apakah gara-gara berada di tempat orang lain menjadi pindah kepemilikan? Ya atau tidak? Tidak. Saya punya mobil parkir di tetangga saya. Apakah pindah hak milik? Tidak. Tapi saya salah. Kenapa? Saya naruh mobil di tempat orang lain. Sehingga kewajiban saya adalah memindahkan mobil itu. Kalau enggak, tetangga saya punya hak untuk protes. Pak, tolong mobilnya dipindahkan, Pak. Tanah ini mau saya pakai. Dan saya punya kewajiban untuk memindahkannya. Kenapa? Bukan hak saya untuk meletakkan barang saya di tempat orang lain. Seperti itu pula penyelesaian yang bisa kita lakukan terkait masalah dahan pohon yang menjulur ke tetangga atau ke tanah tetangganya. Maka sebatas menjulur berarti pohon itu sebagian ada yang masuk ke tanah milik orang lain. Apakah pindah hak milik? Tidak. Sebatas berada di tanah kita tidak pindah hak milik. Sama seperti ayam tetangga nelur di tempat kita. Terus telur itu boleh enggak kita kuasai? Ah, ngendok ning gonaku ya tak jukuk. Boleh tidak? Enggak boleh. Pak, pitike jenengan wedok, ayam bapak kan betina, ayam saya jantan. Kawin, Pak. punya anak, berarti kan anak berdua. Nanti kalau gede kita bagi. Begitu? Hah? Ada enggak bagi hasil dalam hal ini? Ayam bapak bertelur, berarti saya punya hak sebagian milik saya, sebagian milik bapak. Baik, ini tidak berlaku ya. Jadi sebatas pindah di tempat orang lain itu tidak memindahkan hak milik. Karena itu pohon ini tetap menjadi milik si A tadi. Kita sebagai tetangganya ya punya kewajiban untuk mengingatkan atau punya hak untuk mengingatkan. Pak, pohon bapak dahannya ke tempat saya. Ini tolong dipaprasi, Pak. Nek jenengan mboten purun maprasi, nggih kula mangke paprasi. Tapi bayar. Tenaga pemaprasan ya. Nah, itu haknya. Sehingga dia punya hak untuk seperti itu. Lah kalau dia takut ya, karena tonggone wong sing keras ya, tetangganya keras ya, ketakutan ini insyaallah ya jadi ketakutan ya. Semoga berpahala disebabkan karena dia tertekan. Baik, kita angkat pertanyaan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sekolah anak saya ada yang namanya uang kas. Uang kas tersebut dipakai untuk keperluan kelas seperti alat kebersihan, tisu dan lain-lain. Dan untuk ukhuwah, misalnya salah satu warid yang melahirkan atau anak disunat dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah uang kas tersebut boleh sementara nominalnya ditentukan? La yahillu malu mri'in muslimin illa bithibi nafsihi. Harta milik orang lain tidak boleh diambil kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Kalau uang kas ini sifatnya diwajibkan, berarti akadnya harus jelas. Dipakai apa ini kok diwajibkan? Dipakai untuk membeli fasilitas bersama. Dan fasilitas itu tidak disediakan oleh sekolah. Kapur, spidol, papan tulis. Ini sekolahnya yang kebangetan ya. Kalau sekiranya itu tidak disediakan oleh sekolah dan murid berkewajiban untuk yang menyediakan, maka insya Allah tidak masalah. Karena berarti akadnya jelas, yaitu untuk kepentingan atau untuk menyediakan fasilitas untuk kepentingan bersama. Dan wajib enggak apa-apa. Karena kalau itu enggak disediakan, nanti jadinya kegiatan KBM menjadi terganggu. Enggak ada kapur. Gurune wis pokoknya kon ngomong, dikte saja. Capek itu ya. Kemudian jika ini sifatnya tidak wajib, sukarela, untuk sumbangan sukarela, maka nominalnya tidak boleh ditentukan, tapi sukarela. Dan bisa jadi sukarela itu lebih besar dibandingkan nominal yang ditentukan. Misalnya tadi untuk santunan, kalau ada wali murid yang mengalami musibah atau ada hajatan terus dipakai untuk santunan, sah-sah saja, tapi sifatnya sukarela. Wallah. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari jemaah. Kalau belum punya dan belum menyarikan, ya, Anda seorang pedagang, ada orang pesan barang dagangan Anda, tapi Anda belum punya dan belum menyarikan, ya, berarti belum boleh dijual. Kalau belum akad, berarti belum menjual. Kalau sudah dapat barang dijual enggak apa-apa, boleh. Kan sudah dapat barangnya. Nah ya, kalau pre-order itu sebelum punya barang belum boleh dijual. Jadi sebatas pesan saja, ya biarkan jadi pesanan. Tapi tidak ada akad. Begitu Anda punya barang, pesanan dilanjutkan menjadi akad. Kemarin Bapak pesan jadi beli atau tidak? Kalau dia jadi beli ya alhamdulillah, kalau enggak jadi beli rentok gelo ya. Anda tidak perlu sedih karena itu hak bagi pembeli untuk membatalkan, dia punya hak khiyar. Seorang datang ke penjahit dan minta dibuatkan baju, bahan-bahan dari penjahit, lalu penjahit mengajukan syarat Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan pemesan tidak datang mengambil baju tersebut, maka baju akan dijual ke orang lain dan DP hangus. Penjahit minta 20% dari harga baju yang disepakati. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh syarat seperti itu dan apakah DP boleh hangus, mengingat dalam hal ini penjahit sudah rugi waktu, tenaga dan biaya. Akadnya namanya akad istisna, ya. Akadnya namanya akad istisna. Dan dalam akad istisna sudah boleh dilakukan meskipun objek belum ada. Karena itu DP 20% ini, DP 20% ini dia bisa dinilai sebagai urbun, bisa juga dinilai sebagai pembayaran. Sehingga wallahu a'lam, kalau baju sudah jadi ternyata tidak diambil, lalu dia jual ke orang lain, berarti yang dilakukan adalah pembatalan akad. Kemarin kan sudah akad, tapi dibatalkan oleh pihak penjual sampai batas waktu tertentu karena pemesan enggak mengambil. Wallahu a'lam, selama pemesan ridho enggak jadi masalah. Dan ini dalam rangka untuk menutupi peluang rugi yang dimiliki oleh penjual, yaitu sani, karena dia sudah mengeluarkan tenaga, biaya, bahan dan seterusnya sementara tidak ada respon dari pemesan. Wallahu a'lam. Kita angkat satu pertanyaan lagi, Zat, dari pendengar radio di Radio 1 Lombok. Pertanyaannya, apa haram hukumnya mengambil harta tanah warisan saudara sendiri yang berdekatan dengan tanah warisannya walau hanya sejengkal? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran. Apakah haram mengambil tanah warisan milik saudaranya sendiri walaupun Warisan tersebut berdekatan dengan tanah warisannya? Meskipun jadi, tanahnya berdekatan. Jadi ada tanah, tanahnya nempel seperti itu, Ustaz. Ya tetap haram, karena ini bukan hak dia. Itu haknya saudaranya. Hadis yang tadi kita baca itu bukan berlaku untuk tetangga, tapi berlaku untuk umum. Sehingga kalau Anda mengambil tanah milik pemerintah, gosop, boleh enggak? Enggak boleh. Di tempat kita ada namanya wedi kanser. Apa namanya itu? Wedi kanser itu namanya apa? Kalau istilah sembalun apa, Pak? Hah? Ya, itu kan milik pemerintah, ya. Wadi kanser itu milik pemerintah. Kalau sebatas memanfaatkan selama enggak ganggu, silakan. Tapi kalau memanfaatkan atau memiliki, enggak boleh. Makanya sebenarnya wadi kanser boleh enggak dijual? Enggak boleh dijual. Itu milik pemerintah. Biarkan saja, enggak boleh dijual. Termasuk milik saudara. Ya kan dulure dhewe, Pak. Ya meskipun saudaranya sendiri. Ya memang itu saudaramu, tapi saudaramu kan punya hak untuk dilindungi haknya. Sehingga tidak boleh diambil kecuali dengan izin pemiliknya. Demikian wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009, nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.